Halo, ketemu lagi dengan aku, Rara Iwara. Kali ini aku mau bercerita tentang pengalaman mistisku waktu SMA. Pasti kalian semua sering dengar dong cerita tentang hantu-hantu atau penunggu-penunggu sekolah kalian maupun sekolah mana aja. Yap, termasuk juga aku. Jadi, waktu SMA dulu, aku kan ikut banyak kegiatan ekstrakurikuler gitu, dan salah satunya adalah paskibra. Sempat pesimis sih karena tinggiku yang gak sampai 160, sedangkan kalau mau jadi pasukan inti di paskibra sekolah itu minimal tinggi harus 160. Tapi alhamdulillah setelah ikut seleksi ternyata aku masih masuk meskipun ada di barisan 45, di barisan paling belakang. Kalau kalian pernah gabung di anggota paskibra pasti tahu, setiap H-1 menjelang 17 Agustus itu semua anggota paskibra harus menjalani masa karantina dan melakukan prosesi renungan suci sampai geladi bersih, supaya waktu upacara bendera di hari hanya itu bisa bagus, lancar, sukses, ya pokoknya begitulah. Seingatku, aku dan teman-temanku mulai berdatangan ke sekolah itu di H-1 ya, atau tepatnya tanggal 16 Agustus. Itu kita datang pagi banget, sekitar 5:30 kalau nggak salah, sudah dengan membawa perlengkapan-perlengkapan yang disuruh sama senior. Setelah pengecekan perlengkapan, kami dibawa ke ruangan khusus untuk anggota paskibra dan kemudian melakukan beberapa kegiatan sebelum ke geladi kotor sampai geladi bersih. Suasana sekolah sama seperti biasa sih, cuma aku sebagai siswi baru yang baru setahun, belum ada setahun, ya setahunan lah, itu emang belum bisa beradaptasi sepenuhnya sama lingkungan sekolah yang lumayan luas. Apalagi aku waktu itu tipe anak yang culun, kayak kurang pergaulan gitu, jadi gak banyak menjelajah isi sekolah. Sekitar pukul 3:30 sore kalau gak salah inget ya, kami semua dikumpulkan oleh pelatih dan senior di halaman belakang sekolah. Kebetulan tempat upacara kami itu di lapangan bola, dan itu tempatnya di halaman belakang gitu. Jadi ya latihannya di situ. Untuk persiapan geladi kotor, kami harus melakukan pemanasan lebih dulu, ya seperti pemanasan senam gitu. Terus setelah itu kami diminta untuk lari mengelilingi lapangan bola yang lumayan luas lah ya itu. Tahu lah ya, lapangan bola yang biasa dipakai anak-anak SMA main bola itu disuruh ngelilingi 3 kali putaran, cukup melelahkan sepertinya. Jadi karena aku gak mau nantinya badanku drop, aku memutuskan untuk gak terlalu memforsir tubuhku buat lari secepat mungkin gitu. Jadi aku sama ada kedua temanku, jadi kami sejajar, berjajar bertiga gitu lari, yang ya lari kecil-kecil, cukup pelan lah larinya karena takut pusing, takut gak kuat, ya udah gitu. Selama lari biasa lah ya, biar gak kerasa capeknya, kami bertiga ngobrol, ada beberapa hal yang diobrolin, dan akhirnya salah satu temanku itu, sebut saja namanya Tika, tiba-tiba dia bercerita tentang mitos-mitos dan cerita-cerita penunggu di sekolah. Ya, sebut saja tentang hantu-hantu di sekolah gitu, di sekolahku. Aku sih gak seberapa heran kalau memang ada cerita tentang penunggu-penunggu itu gitu, atau hantu-hantu lah. Aku gak enak nyebut hantunya. Karena memang beberapa sudut di sekolah itu, beberapa bagian dan ruangan itu, aku juga pernah lihat itu emang kesannya tuh, suasananya tuh kayak singgup. Pada tahu kan singgup tuh gimana? gimana ya Singup tuh, ya aura-auranya tuh agak-agak aneh gitu loh. Tika bilang kalau kebetulan ceritanya ini yang dia ceritain tentang lapangan yang kita pakai lari itu. Jadi dia bilang kalau di lapangan itu tuh ada batu besar yang mana ada penunggunya seorang perempuan tinggi, katanya lumayan gede, yang suka usilin siswa-siswa yang lagi olahraga. Ya kalau aku sih soal batu ini jujur aku belum pernah dengar, dan aku gak ngeh gitu batu mana yang dimaksud. Terus setelah dengar cerita dia, otomatis lah aku nyari, orang juga lagi ada di lokasi. Ternyata ada dua batu di lapangan itu tuh, ada dua batu cukup besar semuanya gitu. Terus aku tanya Tika, emang batu yang mana gitu yang ada penunggunya, kan ada dua tuh. Terus dia bilang, coba kamu lihat yang paling gede yang mana. Setelah aku bandingin, ternyata batu yang ukurannya paling gede itu ada di sudut dekat kantin. Kalau kulihat-lihat lumayan besar sih batunya, kayaknya sih setinggi pinggang aku, terus lebarnya itu cukup lah untuk duduk 2-3 orang. Untungnya nih pas aku lihat ke batu itu, alhamdulillah gak ada sesuatu yang muncul atau nongol. Dan aku sih merasa biasa aja, gak ada yang aneh sama batu itu. Ya kayak batu-batu yang lainnya. Terus Tika bilang, siswa-siswa yang olahraga di lapangan sini dan yang mendekati batu itu tuh suka ditampakin gitu. Bahkan ada yang sampai kesurupan loh, atau tiba-tiba pingsan. Ya pokoknya sejenis itulah. Aku sih belum pernah lihat langsung, jadi mau percaya juga gimana, mau enggak juga gimana. Cuman aku tipe orang yang, aku memang beberapa kali adalah lihat gitu kan makhluk-makhluk selain kita. Cuman aku selalu berpikir itu hanya halusinasi, hanya ketakutanku aja gitu, karena aku gak mau itu jadi sugesti aku nantinya. Gak lama akhirnya kami melintasi batu itu. Dan entah kenapa mataku tuh seolah kayak pengen lihat gitu. Padahal aku tuh dari waktu dengar cerita Tika, aku udah berpikir aku gak boleh lihat batu itu. Kalau mau lewat, lewat aja gitu. Cuman pas lagi lewat di depan batu itu tuh kayak ada yang menarik gitu loh. Menarik supaya aku tuh ngelihat ke situ gitu. Ya udahlah aku noleh. Terus aku lihat detail batunya tuh kayak apa sih, kok ceritanya sampai seseram itu. Ya kalau dilihat sih kayak batu biasa, kayak bongkahan batu besar gitu, cuman udah sedikit berlumut. Anehnya setiap melintasi batu itu, mataku tuh selalu melihat dan melihat. Tetap aja enggak ada apa-apa gitu. Cuman ya enggak tahu, mataku tuh kayak harus noleh. Dan akhirnya 3 putaran lapangan berhasil kami selesaikan. Dan gak terlalu ngedrop, capek sih pasti. Cuman ya sudahlah, namanya juga lari. Setelah lari, pemanasan selesai. Terus kami siap-siap untuk memulai geladi kotor. Aku memposisikan diriku di barisan paling belakang sudut kiri. Dari barisan 45 itu ya kan ada 3 barisan, barisan 17, barisan 8, terus barisan 45. Kebetulan posisi tiang bendera itu tuh ada di sebelah utara dan kami barisnya di sebelah timur. Belakang kami pas kantin, jadi ya you know lah, posisi barisanku juga dekat dengan batu itu. Awalnya geladi kotor berjalan dengan lancar, tanpa ada yang sakit, tanpa ada yang ngeluh. Ya, kami lagi semangat-semangatnya sih sore itu. Wajar lah, menjelang hari H gitu kan. Terus, pas udah mau last minute gitu, udah mau latihan terakhir, karena udah mau maghrib, itu aku kebagian, waktu udah formasi mau terakhir itu, aku kebagian posisi balik kanan. Dan kebetulan, waktu balik kanan itu yang kulihat Ya, jarak-jarak sekitar berapa meter ya? 3 meter lah, 3-4 meter lah. Itu tuh batu besar itu yang dimaksud si Tika. Nah, pas balik kanan itu, mataku tuh kayak terpaku, terhenti di batu itu. Bukan batunya sih sebenarnya, tapi sosok perempuan berbaju putih lusuh dengan muka agak hancur gitu. Giginya juga kelihatan udah hancur ya, tinggal beberapa aja. Terus rambut panjangnya gimbal, tertawa cekikikan. Astagfirullah, aku merinding banget ceritain ini, ya Allah. Aku shock ngeliatnya itu, bener-bener gak tahu ya antara sadar dan gak sadar. Soalnya mulut dan giginya tuh penuh darah gitu loh. Terus tangannya tuh kayak seolah menggenggam sesuatu di remet-remet gitu, dan itu berdarah. Gak tahu ya, entah daging, entah organ dalam sih atau apa, aku gak tahu gitu. Dan waktu itu tuh aku gak bisa menggambarkan apa yang kurasakan. Benar-benar mematung. Mungkin itu formasiku tuh mungkin gak jalan gitu. Aku gak tahu itu berapa lama. Cuman aku berusaha menguatkan diriku supaya fokus ke latihan. Gak usah hiraukan makhluk itu. Aku memindset pikiranku kayak gitu. Cuma anehnya, semakin aku berusaha positive thinking bahwa apa yang kulihat itu hanya halusinasi karena aku habis dengerin cerita temanku itu, tetapi semakin energiku tuh kayak menurun gitu. Aku merasa ngedrop banget. Iya, ngerasain banget energiku tuh perlahan menurun, dan gak lama semua menjadi gelap. Gak tahu sudah berapa lama aku merasa aku tersadar kembali. Aku mencoba membuka mata pelan-pelan dan mencoba mengingat apa yang sebenarnya terjadi sebelumnya. Apa yang terjadi sebelumnya, aku mencoba mengingat itu. Yang jelas, saat aku berusaha menyadarkan diriku, terus mata udah mulai kebuka. Aku ngeliat ada ayah, bundaku, seniorku, pelatihku, dan beberapa orang gitu ada di sekeliling tempat tidur aku dibaringkan. Wah, ini kenapa ada di sini? Dan anehnya mereka tuh pegang Al-Quran. Aku bilang aneh bukan aneh gimana ya, cuman aku kenapa gitu, kenapa sampai mereka pegang Al-Quran dan baca surat Yasin. Itu membuatku bertanya-tanya. Terus aku lihat bundaku kayak ngusap air matanya gitu. Kelihatan banget sih kalau lagi nangis. Terus gak lama naruh Al-Qurannya, terus meluk aku. Aku ditanya, gak apa-apa kan dek? Ya waktu itu sih aku ngerasa udah gak apa-apa, cuman masih lemes aja dan masih linglung. Aku lihat jam dinding yang nempel di dinding pas tepat di hadapanku, ternyata udah jam 12 malam. Hampir lah jam 12 kurang. Padahal ingatan terakhirku itu aku latihan sore, latihan gladiator di sore hari, dan habis gitu gak tahu. Waktu aku nyoba jalan ke toilet, asli aku merasa badanku tuh sakit semua dan berat banget buat digerakin. Sampai harus dibopong ke toiletnya tuh, agak-agak dibopong gitu loh. Karena kaki lemes banget, kayak tulang tuh kayak gak ada tulang gitu. Terus setelah itu orang tua aku bilang ke aku, ngajak aku pulang. Aku bilang, maaf ayah bunda gitu, aku gak mau pulang. Sayang banget gitu, udah latihan lama-lama berbulan-bulan, masa iya pulang? Lagian aku juga pengen banget gitu bener-bener bisa jadi anggota paskibra pengibaran bendera di 17 Agustus. Alhamdulillah ayah bundaku masih ngijinin aku buat lanjut gitu, meskipun sebenarnya agak berat karena khawatir kondisiku yang masih agak-agak linglung gitu. Ya udahnya mereka pamit. Terus setelah semua udah pulang, aku masih ditemenin senior di UKS itu. Seniorku akhirnya cerita apa yang sebenarnya terjadi. Jadi dia bilang kalau di akhir sesi geladi kotor, aku tiba-tiba pingsan. Nah, mereka juga bingung gitu. Mungkin mereka mikirnya aku kecapean. Terus pas lagi mau diangkat ke tandu, aku tuh tiba-tiba ketawa cekikikan gitu katanya. Wow. Ya mungkin orang bilangnya kesurupan gitu kali ya. Itu lumayan agak lama gitu, apalagi senior yang bisa doa-doa, baca-baca, bisa ngusir orang kesurup, makhluk yang ngerasukin tubuhku tuh juga lagi pergi gitu. Jadi agak lama. Terus pas dia datang, barulah dibacain surat-surat gitu. Terus gak lama kemudian akhirnya aku tenang gitu, tapi masih dalam keadaan pingsan. Akhirnya aku langsung digotong ke UKS. Kejadian itu sih katanya pas banget maghrib. Jadi pas maghrib itu aku tuh baru tenang gitu loh. Jadi kejadiannya menjelang maghrib, pas maghribnya aku udah tenang, baru deh digotong ke UKS. Nah, karena aku gak sadar-sadar, meskipun udah dikasih minyak kayu putih, nah minyak apa aja, dipijit-pijit, pokoknya sampai dioles-olesin ke hidung, aku tuh tetap gak sadar. Katanya tuh bener-bener kesadarannya tuh entah kemana gitu. Biasanya kalau orang pingsan kan masih kelihatan lah ya, kesadarannya itu bener-bener entah ya, bener-bener tidur gitu. Dan waktu dicek nadiku sama dokternya juga melemah gitu. Tekanan darahku juga rendah. Dengar cerita dia, aku sempat mikir sih, iyakah seperti itu? Ya aku bingung gitu, karena serius aku benar-benar gak ngerasa apapun. Kecuali ya tadi tuh penglihatan terakhirku itu aja yang ku ingat. Setelah itu ya udah, mungkin kayak orang tidur gitu kali ya. Karena senior sama pelatih khawatir sama keadaan aku, akhirnya mereka manggil ayah bundaku, manggil ustadz sama beberapa guru gitu. Terus mereka ya gitu bacain ayat-ayat suci Al-Quran biar aku cepet bangun katanya. Lumayan lama juga sih ternyata pingsannya, sekitar 6 jam ya. Ya sekitar segitulah, kayaknya lebih dari 6 jam. Ya cukup mengkhawatirkan buat mereka, karena sebelumnya belum pernah ada yang sampai pingsan selama itu. Karena keadaanku yang masih lemas, malam renungan suci sama geladi bersih terpaksa aku gak bisa ikut. Dan emang disuruh sama seniorku, karena kalau aku gak nurut aku diancam gak bakal boleh ikut pas upacaranya. Ya daripada gagal kan, ya udah aku nurut aja. Tidurlah aku di UKS. Ada yang nemenin pastinya ya, gak mungkin dong aku sendirian, aku juga gak mau. Tidur di UKS sampai pagi. Besok paginya pas aku bangun tidur, alhamdulillah aku merasa jauh lebih baik dan enakan. Jadi aku harap pengibaran benderanya lancar gitu. Nah sebelum upacara dimulai, untuk memastikan langkah-langkah formasiku, aku nanya ke temanku gitu. Karena aku gak ikut geladi bersih kan. Jadi daripada nantinya salah, aku nanyalah ke temanku. Bener gak sih formasiku nanti ini, langkahku ini, hadap kesini. Terus temanku bilang, ya masa iya udah lupa, baru juga geladi bersih tadi pagi. Lep, aku diem. Hah? Aku batin geladi bersih. Kan aku gak ikut geladi bersih. Itu batinku, aku gak berani yang nanya langsung. Aku bilang, oh iya kah? Karena aku gak percaya, aku coba tanya ke teman lain. Mereka tuh melihatku. Aku nanya gak ke 1-2 orang aja, lebih dari 5 orang. Dan mereka tuh melihatku karena ada yang nyaut-nyaut-nyaut gitu kan. Terus mereka bilang, salah satu dari mereka bilang, iya kamu tuh tadi malam ikut tapi kelihatan pucat banget. Mana ditanya kabar diem aja lagi. Katanya sih sosok yang menjelma aku itu tuh cuman bisa geleng-geleng sama angguk-angguk doang waktu ditanya. Gak ada ngeluarin sepatah kata pun. Cuman mereka mikirnya ya mungkin karena aku masih lemas atau belum pulih betul, cuman maksain gitu. Ada yang sempat khawatir sebenarnya sama keadaanku waktu renungan suci sampai keadaan aku ya tanda petik dari renungan suci sampai gak dibersih gitu, karena benar-benar jadi anak yang sangat pendiam sekali. Cuman ya mereka ya udahlah gitu, mungkin masih belum enakan. Jujur aku shock banget, kaget banget, gak ngerti aku mesti gimana. Sulit banget loh aku tuh percaya, karena kenyataannya tuh aku benar-benar istirahat total di UKS, tidur pulas, habis kena efek obat juga gitu loh. Aku gak ngikutin satu pun prosesi mulai renungan suci sampai geladi bersih gitu. Cuman dengar mereka bilang kayak gitu tuh, ya Allah, sebenarnya sosok apa sih yang menyerupai aku dan mengikuti kegiatan dari renungan suci sampai geladi bersih yang memang tempat acara itu tuh gelap-gelapan. Memang sih, cuman heran aja gitu.